بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pelajaran yang ketujuh dari kitab Ittihab Ahli Iman bi durusi syahri Ramadan tentang penjelasan siapa yang wajib bagi mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita melanjutkan kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fas-shaum idzan yajibu 'alal muslim al-baligh al-aqil. Fa in kana sahihan muqiman wajaba 'alaihi ada'an. Wa in kana maridan wajaba 'alaihi qada'an." Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, puasa wajib bagi seorang muslim yang baligh dan berakal, sudah mukallaf, muslim yang sudah baligh. Kalau belum baligh, belum wajib baginya. Dan juga disyaratkan akil, berakal, tidak hilang akalnya, tidak gila. Dan orang gila diangkat padanya ban syariat, rufiyal qalam an thalatha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena itu dari tiga golongan manusia, asbi hatta yabluq, anak kecil sampai dia balik, an-naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun, yang ketiga al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sembuh, sadar, sampai dia berakal, atau yaqil. Fa in kana sahihan muqiman, kalau dia kondisinya sahih, tidak dia sakit dan dia mukim, tidak safar, maka wajib baginya untuk menunaikan puasa itu adaan, sebagai adaan menunaikan puasa, kewajiban puasa. Wa in kana maridan wajaba alaihi qada'an, sedangkan kalau dia sakit maka kewajiban itu dalam menunaikan puasa adalah qada, membayar, membayar utang puasa, bukan adaan. Kalau dia sakit, karena orang yang sakit tidak diwajibkan baginya puasa, diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka. Kalau berat baginya untuk dia berpuasa, bagaimana telah kita sampaikan dulu, kalau masyaqqah atau yatadarrar, dia mendapatkan madarat, bahaya dari sakitnya itu, maka tidak boleh dia berpuasa. Kalau dia berat baginya untuk berpuasa, maka lebih utama iftar, berbuka. Tapi kalau tidak ada rasa berat baginya, mudah baginya, maka Syaikhul Islam menyebutkan tetap wajib baginya puasa adaan. Wa kata al-haid wa nufasa, demikian juga wanita yang haid atau wanita yang nifas, yajib alaihima siyam qada'an, wajib bagi keduanya untuk berpuasa, tapi qada'an, bagai bayar, puasa, bukan adaan. Kalau adaan itu pada waktunya ditunaikan. Jadi bulan Ramadan, karena orang yang haid dan orang yang nifas diharamkan baginya berpuasa, maka dia mengganti dari puasa yang dia tinggalkan, sejumlah hari yang dia tinggalkan ketika haid atau ketika dia nifas, dibayarnya nanti setelah selesai bulan Ramadan. Wa in kana sahihan musafiran khayra baina siyam adan aw yuftiru wa yasum qada'an. Kalau dia sahih, dia sehat, musafir dan musafir, sehat dan musafir, safar, maka diberikan pilihan di antara puasa sebagai adaan, dia menunaikan puasa di bulan Ramadan, ataukah wa yuftir, dia berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kondisinya dia safar, maka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Diberikan pilihan padanya, apakah adaan, dia berpuasa tetap meskipun dia musafir, atau dia berbuka dan dia berpuasa nanti mengganti puasa yang dia tinggalkan. Wa man sara fi athna'in an-nahar ahlan li wujubi siyam kama law aslama al-kafir aw balagha as-sabi aw tahurat al-ha'id aw an-nufasa aw sufiya al-marid aw qadima al-musafiru aw afaq al-majnun. Maka barang siapa yang dia di siang hari di bulan Ramadan, dia menjadi orang yang terkena kewajiban untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia sudah terkena orang yang wajib baginya berpuasa. Seperti seorang yang kafir kemudian masuk Islam siang hari di bulan Ramadan, atau seorang anak balik, muncul tanda-tanda balik pada dia, misalnya ihtilam di siang hari bulan Ramadan, atau orang atau wanita yang haid atau nifas, suci dari haid dan nifasnya di siang hari, atau sufyal marid, atau seorang yang sakit ini sembuh, sudah mampu dia berpuasa, atau qadimal musafir, seorang yang musafir kemudian kembali sampai ke tempatnya, ke negeri asalnya, aw afaqal majnun, atau orang yang gila itu menjadi sadar kembali, menjadi berakal kembali, aw qamat anniyatu ladhul syahri fi athna'in nahar, atau tegak padanya bayyina, bukti tentang masuknya bulan Ramadan di siang hari, sampai khabar kepadanya di siang hari kalau sudah masuk bulan Ramadan, hari ini sudah Ramadan, beritanya sampai ke dia sudah siang hari, sudah tidak puasa, dari pagi dia makan, terus siang hari jam 11 ada khabar sampai ke dia ternyata sudah masuk satu Ramadan, sudah puasa. Kata saya, fa inna kullan min haula yalzamuhu al-imsak baqiyat al-yawm. Maka semua yang disebutkan mereka-mereka ini, Islamnya orang kafir, baliknya anak kecil, sucinya orang yang haid, sembuhnya orang yang sakit, tibanya kembali orang yang safar, atau sadarnya berakalnya kembali orang yang gila, atau dia mendapat khabar berita bahwasanya telah masuk Ramadan itu di siang hari, maka yalzam, melazimkan baginya untuk dia imsak, untuk menahan diri dari makan dan minum sisa hari yang ada. Jadi tidak makan. Kalau beritanya sampai jam 11, maka setelah jam 11 dia menahan diri dari makan dan minum. Demikian juga orang wanita yang haid, dia sucinya di siang hari, sucinya jam 3, jam 2 atau jam 10. Maka sisa hari yang ada, sisa waktu yang ada di hari tersebut, hendaknya dia menahan diri dari makan dan minum, imsak, seperti orang yang berpuasa. Wa yaqdunahu, dan dia menggantinya nanti di hari yang lain, qadha. Li'annahu yawmun min Ramadan lam ya'tu fihi bi shaumin sahih tamman bi tammin fa yalzamuhu qada'uhu. Karena itu adalah hari yang sudah masuk di bulan Ramadan, dan dia tidak melakukannya, tidak bisa melakukannya puasa dengan puasa yang sahih karena ada penghalang. Puasa sahih yang sempurna, maka melazimkan bagi mereka itu adalah membayar gantinya nanti, mengqadha nanti. Wa innama umiru bil imsak fi baqiyatil yawm ihtiraman lil waqti. Hanya saja mereka ini diperintahkan untuk menahan dirinya dari makan dan minum, dari yang membatalkan puasa di sisa hari yang ada itu, sebagai ihtiraman, pemuliaan waktu, memuliakan waktu, sisa waktu yang ada. Karena ini bulan puasa, ini adalah hari-hari puasa, maka menghormati, memuliakan hari tersebut. Dan tidak berarti bahwasanya dia berdosa kalau dia makan di sisa waktu yang ada, karena memang dia tidak berpuasa. Cuma diperintahkan baginya untuk menahan diri dari makan dan minum seperti orang berpuasa, sebagai bentuk penghormatan kepada hari puasa tersebut. Wa'lamu annahu yajibu 'alal muslim ay yahtamma bi dinihi wa ma yusahhihu. Mengetahuilah bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk dia memperhatikan ihtimam, memperhatikan, mementingkan perkara-perkara agamanya. Wa ma yusahhihu, dan perkara-perkara yang menjadikan sahih, menjadikan benar agamanya itu, ya wajib. Dengan apa? Tentunya kita dengan belajar untuk menjadikan benar dari amalan yang kita lakukan, dari ibadah kita kepada Allah, dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari agama ini. Maka wajib bagi seorang itu untuk mempelajari agamanya, sehingga dia bisa melakukan ibadah dengan benar seperti puasa ini. Maka wajib bagi setiap muslim, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari ahkam-ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan puasa, karena dia bisa menjalankan puasa dengan benar ketika dia mengilmui tentang puasa, bagaimana yang membatalkan puasa, apa saja yang boleh, bagaimana sahur, bagaimana iftar, siapa saja yang diberikan keringanan untuk berbuka, Dan secara keumuman, perkara-perkara yang ia menjadikan agama seorang sahih, maka wajib baginya untuk diihtimam, untuk mempelajarinya. Walasiyama arkanul Islam, terlebih rukun-rukun Islam yang merupakan dasar pondasi dari ad-din ini. Allati buni 'alaiha, yang dibangun di atas Islam, dibangun di atas rukun-rukun ini. Minha siyam, di antaranya adalah puasa, syahadah, salat, puasa, zakat, kemudian haji. Ini semua perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, rukun. Maka wajib bagi kita untuk memberikan perhatian terhadap perkara ini, dan apa-apa yang bisa menjadikan benar di dalam menjalankan kewajiban tersebut. Di antaranya puasa. Hadhihi al-ibadatul 'azimah tatakarraru fi hayatil muslim maratan wahida kullu amin. Ini ibadah yang agung yang berulang-ulang dalam kehidupan seorang muslim, satu kali dalam satu tahun. Ini berulang. Tahun yang lalu juga ada perintah puasa bulan Ramadan, tahun ini dan begitu juga tahun-tahun yang akan datang, tetap tidak bisa terhapus hukum kewajiban dari puasa. Lian hadza al-arkan al-khamsa lil-islam, karena rukun-rukun yang lima ini bagi Islam. Minha ma yalzam al-'abdu fi kulli lahzatin min hayatihi la takhalla 'anhu abadan. Ada di antara rukun Islam itu lazim, wajib bagi seorang hamba pada setiap saat di dalam hidupnya. Enggak dibatasi waktu satu pekan, satu bulan atau satu tahun, tapi setiap saat. Yang tidak boleh terpisah. Seseorang hamba dari kewajiban tersebut selamanya. Apa itu? Wa huwa syahadatan, yaitu asyhadah, dua kalimat syahadah. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa minha ma yataqarraru fi hayatil muslim kulla yawmin wa lailatin. Dan di antara rukun Islam ada yang berulang dalam kehidupan seorang muslim di setiap hari dan malam. Apa itu? Lima kali berulang sehari semalam. Wa huwa shalawatul khams, yaitu shalawat, salat, salat lima waktu, salat, salat fardu. Ini berulang lima kali dalam sehari. Kalau syahadah setiap saat, enggak terpisah dari kehidupan seorang muslim, hendaknya dia selalu dalam persaksiannya kepada Allah dan Rasulullah. Dan diantaranya ada yang berulang bagi seorang muslim kulla sanatin, setiap tahun, yaitu zakat dan puasa. Dan ada yang lazim bagi seorang muslim, wajib bagi seorang muslim, itu berulang hanya satu kali. Minha ma yalzam muslim maratan wahidah fi umrihi, dan ada rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim maratan wahidah fi umrihi, itu hanya satu kali di dalam umurnya. Kewajiban dia hanya satu kali di dalam umurnya, yaitu al-hajj, yaitu haji, menunaikan ibadah haji. Ini hanya satu kali kewajibannya. Adapun berikutnya haji yang kedua, yang ketiga, dia berulang melakukan haji, maka dia hanyalah mustahab saja. Adapun kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup. Fal muslim murtabitun bihadihi al-arkan irtibatan wasiqan. Maka seorang muslim itu terikat dengan rukun-rukun ini dengan ikatan yang sangat kuat. Wa tikraruha alaihi yaumiyan wa sanawiyan hasba ahmiyatiha wa bihaidu yastatimu ada'aha wa la tasyukku alaihi. Dan berulangnya rukun-rukun ini bagi seorang hamba, apakah itu yaumiyan, tiap hari seperti salat, atau sanawiyan, setiap satu tahun, yaitu zakat dan siam dan puasa, itu sesuai dengan ahammiyatiha, sesuai dengan kepentingannya, urgensinya. Kalau setiap bulan diwajibkan puasa, itu sangat berat sekali. Atau zakat setiap bulan harus mengeluarkan duit, ini berat. Enam. Bihaitsu yastati wada'aha, dan juga dari sisi mampunya seorang hamba itu untuk menunaikannya dan tidak berat baginya seperti haji. Haji cuma satu kali kewajibannya seumur hidup, karena ini ibadah yang berat, butuh perjuangan yang berat, butuh istihad, butuh masyakkah, membutuhkan masyakkah, rasa berat untuk menunaikannya. Kemudian kata beliau, rukun-rukun ini yang agung ini ada di antaranya, dia badani, murni badani, seperti syahadatain, shalat, siam. Ada ibadah yang mali, ada yang murni dia ibadah maliyah seperti zakat, dan ada di antaranya ibadah badani wa mali, ibadah yang terkait dengan badan dan harta seperti al-hajj, seperti haji. Wala budda fi jami'iha min tawfirin niyyah al-khalisah lillahi azza wa jal. Maka mesti di dalam menunaikan semua rukun-rukun ini, semua kewajiban ini, yaitu dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mesti harus ada syarat diterimanya, syarat teranggapnya ibadah ini, yaitu adanya niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan niatnya di dalam menunaikan ibadah tersebut karena manusia, karena riya, maka ini tidak diterima. Sebuah ibadah yang dilakukan kalau tidak disertai dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah tersebut tidaklah diterima. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Uqbah ibn Amir, inna Allah ta'ala la yaqbal min al-amal illa ma kana khalisan yabtagi bidhalika wajhahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima satu amalan kecuali ikhlas amalan tersebut dilakukan mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa wa an tu'adda ala wajhi al-mashru' ala al-mutabik lima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil hadith man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan juga ditunaikan ibadah tersebut sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, mencocoki apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan syarat diterimanya ibadah seseorang, syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dua ini, yaitu ikhlas mengharapkan wajah Allah, kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutabiq lima jabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mutabaqah, ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak diterima ibadah tersebut. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Dan disebutkan amal saleh yang antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang namanya amal saleh itu adalah amalan yang mutabik lis-sunnah, amalan yang mencocoki sunnah, amalan yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikatakan amalan saleh. Naam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang dia mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna fa waraddun, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut, amalan tersebut, maka amalan itu tertolak. Tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita di dalam menjalankan ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan pendapat sendiri, ra'yu sendiri, atau mengikuti pendapatnya manusia, mengikuti tata cara yang diadakan oleh manusia yang mesti sunnah Rasulullah SAW. Maka adalah perkara-perkara baru yang Rasulullah SAW telah memperingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, perkara yang muhdats, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sungguh setiap perkara baru itu adalah bid'ah, perkara yang diada-adakan, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, wa kullu dalalatin binnar, dan setiap kesesatan itu adalah di nar, di ujung-ujungnya kebidahan itu adalah tempatnya di dalam an-nar. Syarat ini sudah sempurna, tidak butuh untuk menambah ataupun menguranginya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku meridhai agama kalian dari Islam. Maka Imam Malik menyatakan, faman lam yakun yawma idin dinan fala yakun yawma dina. Fala yakun yawma dina. Apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, tidak menjadi bagian dari Islam di hari itu, di hari turunnya ayat ini, di hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka pada hari ini pun, di harinya Imam Malik, tidak akan menjadi bagian dari ad-din, apalagi yang diadakan-adakan oleh manusia sekarang ini. Maka tidak bisa menjadi bagian dari Islam yang kebanyakan manusia menjadikan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan dari din, bukan bentuk taqarrub kepada Allah, perkara-perkara muhdats, perkara bidah yang diadakan. Hakikatnya dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, bahkan sebaliknya. Dia mendapatkan dosa akibat dia mengadakan dalam adin ini perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seorang muslim ayyahtama biarkanil Islam fa ya'tiya bi kulli ruknin minha fa ya'ti bi kulli ruknin minha fi waqtil muhaddad khalisan lillah sawaban sunnati Rasulullah. Maka wajib bagi seorang muslim, kata beliau, untuk ihtimam, untuk perhatian, untuk mementingkan rukun-rukun Islam ini, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Fayati bi kulli ruknin minha, dan dia melakukan setiap rukun-rukun dari rukun Islam pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa di bulan Ramadan, haji ditetapkan di bulan Zulhijjah, khalisan lillah ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala, sawaban ala sunnati Rasulillah, mencocoki dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khitaman nasallallahu jalla wa ala an yaj'ala siyamana wa sa'ir amalina khalisatan maqbulatan wa yu'inana ala dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir pembahasan ini, Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan, agar Allah menjadikan siyamana, puasa-puasa kita, dan seluruh amalan-amalan kita yang kita lakukan harus di bulan Ramadan ini khalisatan maqbulatan, kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menolong kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan memperbagus ibadah kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau menyebutkan tentang siapa-siapa yang wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafaddalu wa hafidhakumullah.